man qala mutirna binaw'i kada atau binajmi kada. Hal yakfur ala yakfur? Hah? Yakfur? Fihi tafsil. Fihi tafsil. Lakin kilahuma haram. Ma huma? Qawlu man qala mutirna binajmi kada i'tiqadan أن هذا النوع أو هذا النجم يؤثر فهذا كفر يكفر ولكن من قال بغيره أنه أسباب والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى أنه ليس بأسباب بل هو أوقات من عادة أو من سنة الله الكونية أن في هذه النجوم نزل المطر فهذا حرام لكن ليس من الشرك أو ليس من الكفر أو على قولهم كفر أكبر وكفر أصغر أو كما قال العلماء نقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم yang benar dua-duanya haram. Apakah meyakini bahwa bintang tersebut yu'athir ataupun meyakini bintang tersebut la yu'athir wal mu'athir huwallah. Lakin kalimah qawluhu mutirna binaw'i kada haram. Yuhram dhalika. Ma huwa? Nisbah al-matar ila najm. Walau ala tariqil majaz, walaupun bukan makna hakiki, makna majazi, makna kias. Faqad sarraha Ibn Muflih fil furu', ditegaskan oleh Ibn Muflih dalam furu', bi annahu yuhram qawlu mutirna binaw'i kada. Haram hukumnya mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Wa jazima fil insafi bi tahrimih. Demikian pula dalam kitab al-insaf, beliau tegas menyatakan haramnya. Walam yadhkur khilafan. Dan tidak menyebutkan khilaf. Artinya sepakat para ulama tentang haramnya. Wadhalika annal qail lidhalika nasaba ma huwa min fi'lillah subhanahu wa ta'ala alladhi la yaqdir alayhi ghayruh ila khalqin musakhar. Mengapa haram? Karena orang yang mengucapkan seperti itu menisbatkan sesuatu yang merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan bisa kecuali Allah, kepada khalqin musakhar, dinisbatkan kepada makhluk yang diatur. La yanfa' wa la yadhur, yang tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Wa la qudrah lahu ala syai', yang tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Fayakunu dhalika syirkan asghar, wallahu alam. Maka demikian adalah syirik kecil atau kufur kecil. La yukhrijanil millah. Kecuali kalau i'tiqadan anna nujum tu'athir. Fahada sara akbar. Menjadi besar. Ar-rabi' yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tadi. Arba'un fi ummati la yatruk min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara dari amril jahiliyah yang umatku tidak meninggalkannya. Di antaranya yang keempat adalah an-niyahah. Ay raf'u as-sauti bin nadbi 'ala al-mayyit. Yaitu mengangkat suara dalam meratapi mayyit. Li'annaha tasakhutun liqawa'illah. Karena ucapan-ucapan seperti itu, jeritan-jeritan seperti itu adalah kemarahan terhadap takdir Allah. Enggak boleh seseorang marah, benci kepada takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan keadilannya, tidak pernah salah dan pasti ada hikmah. Sedangkan mereka yang meratapi mayit menyalahkan takdir. Dan itu sudah maklum. Mereka akan berkata, kenapa kau ambil anak saya? Lihat. berani mengatakan begitu pada Allah? Atau kalimat kenapa harus mati? Atau kalimat bukankah begini, kenapa begini, kenapa begini? Mempertanyakan fi'lullah. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hikmah, menakdirkan dengan keadilan dan hikmah. Wa dzalika yunafis sabr alwajib, yang berarti juga bertentangan dengan kesabaran yang harus, yang wajib. Wa hiya minal kaba'ir, maka ini adalah dosa-dosa besar. Li syiddatil wa'id wal 'uqubah, karena kerasnya ancaman, karena kerasnya balasan bagi yang meratapi mayit, maka dosanya dosa besar. Apa ancaman yang keras? Pertama, dijuluki jahiliyah dalam hadis ini. Di dalam hadis lain, dilaknat. La'anallah. Allah melaknat yang meratapi mayit, yang merobek bajunya, yang menjambak rambutnya. Qauluhu, bahkan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, anna ihatu idza lam tatum qabla mautiha, dan seorang wanita yang meratapi mayit kalau tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan begini-begini. Yang diancam dengan ancaman-ancaman, tuqam yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran, dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan diberi pakaian bawahnya dari cairan timah yang panas. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat naihah idza lam tatub fihi tanbihun ala anna taubah tukaffiru dzunub wa in 'azuma. Kalimat in lam tatub ada faedah jika belum taubat, kata Nabi. Artinya ancaman tadi bagi mereka yang belum taubat sampai matinya. Adapun kalau sudah taubat, maka akan terhapus dosanya dan kesalahannya. Wa in 'azuma, walaupun besar, walaupun syirik, walaupun kufur akbar sekalipun, kalau mau taubat akan terhapus. Hadza mujma'un 'alaihi fil jumlah. Maka ini adalah ijma' secara globalnya. Walaupun rinciannya nanti akan ada perselisihan sedikit, tetapi globalnya semua para ulama sepakat. Ajma'al ummah, sepakat para ulama bahwa dosa sebesar apapun kalau dia mau taubat akan terhapus. Bi'innillahi ta'ala. Tayyib, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang melampaui batas terhadap dirinya, ini berbuat dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Hal istathna? La istathna. Apakah mengecualikan? Tidak. Tidak mengecualikan. Ammama, menyebutkan secara am. Yaghfiru dzunuba jami'an. Tetapi kalau sudah mati membawa dosa, Allah Subhanahu wa taala khassasa asy-syirk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka bedakan antara keduanya. Ayat yang ini bagi mereka yang taib, ayat yang ini bagi mereka yang mati dalam keadaan belum taubat. Huna ammam wa huna khassa. Pada orang yang taubat ammam bila istithna, mengumumkan secara am tanpa ada pengkhususan. Allah menghapus atau mengampuni seluruh dosa kalau mau bertaubat. Ya ibadialladzina asrafu an ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya jangan putus asa dari rahmat Allah, bertaubatlah, itu maknanya. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tetapi ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, maka adalah orang yang mati membawa dosa dilihat dosanya. Kalau syirik, enggak akan diampuni. Kalau yang lain, Allah akan ampuni kalau Allah kehendaki. Berarti sebab terhapusnya dosa, yang pertama adalah dengan taubat. Hada mujma'un alaih. Wa tukaffar aidan bil hasanatil mahiyah wal masaib. Dan dosa-dosa juga bisa terhapus dengan hasanat yang menghapuskan masaib. Baik. Tergantung hasanatnya dan tergantung dosa-dosanya. Kalau dosanya terlalu besar, hasanatnya terlalu kecil, enggak akan bisa menghapuskan. Tetapi kalau hasanatnya besar, murni, ikhlas, nilainya di sisi Allah tinggi, maka akan bisa menghapuskan sekian banyak dosa. Wadalil qauluhu ta'ala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dan juga dalam hadis, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Wathalis, yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa adalah doaul muslimin ba'duhum li ba'd. Doanya kaum muslimin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Kalau dosa-dosa ini bukan syirik, dia meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa tadi, tetapi kaum muslimin menyolatkannya dalam salat jenazah. Allahumma gfir lahu, warhamuhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Kemudian Allah kabulkan, maka dihapus. Ini dosa-dosamu. Dan ini sudah dihapus. Kok bisa dihapus? Mereka mendoakanmu di dunia. Masya Allah. Maka khaliqin nas bikhuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Kalau kamu berakhlak yang baik pada manusia, manusia akan banyak mendoakan kamu. Ya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah jihil khair, Allahumma jihil, ya Allah lipatkanlah kebaikannya. Mereka akan berterima kasih kepada kamu dengan mendoakan kamu. Wa bisyafa'ah. Tetapi, jangan dimaknakan kamu bersikap baik pada orang yang tidak sepantasnya kamu bersikap baik pada mereka. Mengapa? Seperti ahlul dalal. Justru kamu mendapatkan sebaliknya yang kamu harapkan. Kamu ingin doa yang baik, ternyata yaumul qiyamah kamu mendapatkan tuntutan dari mereka. Ahlul dalal ini. Kelompok sesat ini. Ya Rab, kami ini sesat, tapi si fulan di sebelahku, tertawa denganku, bergaul denganku, gak pernah menyampaikan kalau aku sesat. Akan menuntut kamu malah. Aku gak diberitahu. Gak diingatkan. Gak ditegur. Sehingga hati-hati. Khuluqun hasan, di dalamnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sakit nakit atau sakit diam dari kebaikan, maka ini bukan khuluqun hasan. Tapi khuluqun sayyi, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek. Bahkan dikatakan sangat jeleknya, kata Ibnu Qayyim, syaitanun akhras. Amma al-amil, al-mutakallim bisayyi'at, orang yang berbicara dengan kejelekan-kejelekan, syaitanun natiq, setan berbicara. Adapun yang diam dari kemunkaran, syaitanun akhras, setan bisu. Ini setan ngomong, ini setan bisu. Sama-sama setan. Kenapa? Karena yang ini berbicara dengan kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan. Tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan dusta ila akhir. Yang ini diam dari kemunkaran. Barakallahu fikum. Tafsirkan dengan benar makna khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma kalau engkau berakhlak dengan akhlak yang baik pada manusia, niscaya mereka akan membalasmu dengan kebaikan. Karena Nabi sudah mengajarkan pada mereka, man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat baik pada kamu, maka imbangilah dengan kebaikan. Yang senilai, yang setingkat. Kalau tidak mampu, doakanlah mereka dengan kebaikan. Qala, selanjutnya, wafil hadis. Awabis syafa'ah. Yang keempat, yang bisa menghapuskan dosa adalah syafa'at. Bi'idnillahi ta'ala wa'afillah. Syafa'at yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling tingginya syafa'at dari Rasulullah SAW. Di bawahnya ada syafa'at dari para anbiya, ada syafa'at dari para salihin, ada syafa'at dari para syuhada, ada syafa'at dari anak pada orang tua, ada syafa'at orang tua pada anaknya, ila akhirnya. Yang berikutnya, dan ini paling tingginya, adalah afwillah. Maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amman sya'a. Allah memaafkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi syaratnya, man la yushrik billahi syai'a. Siapa yang tidak berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan dari Ibn Umar marfu'an, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya para hamba, walaupun disebut mufrad abd, tapi saya terjemahkan para hamba, karena alif lamnya adalah alif jins. Setiap hamba, ma lam yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Demikian rawi Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban rahimahumullahu ajma'in. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.